أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات سيدنا مجلس كاجيان Jangan hanya lewat di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli, Jalan Angkatan 45, Kelurahan Gunung Ibu Barat, Kecamatan Prabu Muli Timur. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari menjelang malam ba'da maghrib ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Meluruskan niat, sama-sama kumpul, berharap Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Karena waktu tak berulang, masa pun tak tergantikan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, dan tidak mungkin hari-hari yang lampau itu akan kembali gitu loh. Karena memang kita sedang ada di atas perjalanan menuju rahmat Allah. Kita tercipta di atas takdir yang telah Allah takdirkan. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Maka tidak bisa kita mengelak takdir tersebut kecuali menyikapi takdir dengan dua hal. Yang pertama, bersyukur atas takdir tersebut. Kalau memang kita merasakan nikmat dalam takdir. Yang kedua, bersabar tentunya. Manakala kita merasa tak nyaman dengan takdir tersebut, tanpa ada buruk sangka kita kepada Allah. Karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena memang Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Maka apapun yang kita rasa dalam kehidupan ini sebenarnya merupakan bagian dari rahmat Allah yang kita sadari atau tidak kita sadari. Ulama hanya mengingatkan kepada kita, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang berdampak kepada syukur maupun sabar tadi, mudah tidaknya ujian, terlewatkan begitu saja. Kita di dunia ini bukan tujuan. Dunia ini cuma mazra'atul akhirah. Dunia ini cuma tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan yang kita miliki di atas dunia ini semua sifatnya ujian. Anda mau bicara tentang ujian kekayaan, bukalah sedikit tentang biografinya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana bijaknya beliau mengatakan dengan kepemilikannya, beliau mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini sebenarnya yang kumiliki, kata Sulaiman, min fadli rabbi, merupakan keutamaan yang Allah miliki. Saya cuma ketitipan. Ketika dititipkan liyabluwani aashkur am akfur, Allah pengen ada timbul syukurkah aku dengan ujian ini atau berbuat kufurkah aku. Bahasa beliau kan merendah sekali. Beliau mengatakan semua ini milik Allah. Allah ujikan kepada aku supaya ada dampak. Bersyukurkah aku, bersyukurkah aku. Kita tahu ujian sulit. Mudah menurut kacamata orang-orang milenial. Karena orang semua pasti pengen lah merasakan yang dirasakan oleh Sulaiman alaihissalam, betul? Apalagi kita menganggap bahwa ya kaya itu target lah. Bagaimana caranya kita bisa hidup nyaman lah. Andai aku bisa memilih, aku pengen dilahirkan jadi anak Sulaiman. Tentu kita tidak kenal lagi yang namanya Adira, betul? Tidak lagi yang kenal namanya Adailah. Atau apalah, karena anak Sulaiman, apa juga punya. Bahkan Sulaiman kan punya istana, satu istana yang membuat takjub Ratu Balkis. Dalam istana tersebut ada yang namanya Taman Firdaus. Taman Firdaus di istana Sulaiman itu diriwayatkan bahwa kerikilnya saja yang diinjek-injek di taman, pasir batu kerikilnya itu adalah yakut 35 berlian, mungkin bacan, mungkin tali mayar. Yang kita pakai satu sombongnya satu buli. Subhanallah. Zaman Sulaiman diinjek-injek berai. Ya kalau dunia, ya kalau orang kaya mah terserah. Orang susah pakai cincin, jadi orang kaya mah dilempar-lempar gitu. Ya terserah, duit-duitnya gak begitu yang pusing. Kita teringat sama orang kaya tiap nyampe buang helm. Helm kemana bro? Oh, buang, kaya kan gitu. Ya urusannya duit-duit dia kan gitu ya. Dan dia berharap pakaian berikutnya adalah menguntungkan orang yang menjual gitu loh. Cuma kan ujiannya umat Muhammad beda lagi nanti. Muhammad diuji umatnya dengan harta tahta wanita. Maka beliau pertontonkan qasdu. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Pola hidup sederhana. Kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan tuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nih umatnya Muhammad bilang Muhammad miskin, ini kurang belajar berarti. Dari mana kita bilang Nabi Muhammad miskin? Beliau mengatakan innal miskin habibi, betul. Miskin kekasihku, betul. Karena kemiskinan mendekatkan dia kepada Allah. Ya, merasa tak memiliki sesuatu. Tapi demi Allah, beliau nabi yang kaya. Bukankah apa adalah karena Nabi Muhammad kalah perang, nggak ada ceritaannya. Kalaupun terjadi kalah itu fitnah Uhud toh. Di luar itu tidak. Cuma beliau pertontonkan pola hidup sederhana. Kayanya beliau itu nggak mentereng, miskinnya pun nggak nampak. Ini menandakan bahwa beliau tahu dunia memang bukan tujuan. Maka ketika menjelang wafatnya, Jibril datang kepada beliau menginformasikan, ya Muhammad, Allah kirim salam Muhammad. Allah tawarkan kepadamu tiga hal. Yang pertama, kau dihidupkan hingga akhir zaman. Kau diberikan harta dan wanita hingga akhir zaman. Ketika kau diwafatkan sekarang berjumpa dengan Allah. Tak panjang, kata beliau mengatakan, amitnil an. Amitnil an wa alhikni birafikil a'la. Beliau hanya mengatakan kalau begitu, ya wafatkan aku sekarang. Wa alhikni birafikil a'la. Biarlah aku berjumpa nanti dengan orang-orang soleh di akhirat nanti. ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyi shiddiqin wasuwada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wafatlah Rasul. Beliau mengatakan, wafatkan aku Ustaz. Karena dunia ini enggak mengecoh dirinya. Bahkan beliau orang yang mengatakan dunia mal'unah. Mal'unna fiha. Illa makana lillah 'alim aw muta'allim. Ini agak berat kita kalau mau praktek ini. Beliau mengatakan ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Dunia terlaknat ya semuanya. Semuanya. Apa yang kita miliki adalah semua yang terlaknat. Tingkah kita juga sama. Secara umum, umum Nabi mengatakan ad-dunya mal'una. Semua dunia dan isinya mal'una, terlaknat. Illa ma kana lillah. Kecuali kalau dunia tersebut diperuntukkan untuk Allah. Karena kalau buat Allah, jangankan dunia secara umum, ya nyamuk pun ada manfaatnya. Ya, sampai diamsalkan seperti apa sayap nyamuk dunia itu kan? Berarti kan nyamuk yang sering kita tepak, kita semprot, kita matiin, enggak ada manfaatnya lah kalau buat kita. Buat Allah ada. Kita menganggap anjing ini tidak ada manfaatnya, najis mukul Allah. Naam, antum enggak salah. Tapi demi Allah, akhi, ini anjing buat Allah ada manfaatnya. Sehingga antum pernah mendengarkan kisah seorang wanita yang menjual diri seumur hidup, memberi minum seekor anjing yang kehausan, karena itulah Allah masukkan dia ke surga. Lagi-lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau buat Allah mungkin, enggak ada yang enggak mungkin. Illa makana lillah. Kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, atau orang yang menuntut ilmu. Sisanya mal'unah. Wallahi mal'unah. Terus jangan dibikin bingung. Habis ini berarti saya mendingan diam di rumah. Enggak gitu maksudnya. Diingetin. Ya, kalau dunia ini terlaknat, tolong jangan dijadikan target. Karena ada ayat yang Allah firmankan, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ wala tansa nasibaka minan dunia. Kalau sudah bilang, makanya yang kutitipkan sama kamu itu pakai buat urusan dunia, buat urusan akhirat, tapi tolong jangan lupain dunia gitu loh. Pun Rasulullah pernah bersabda bahwa hidup ini ada yang namanya ibadah, dan ibadah itu punya puncak. Kalau bahasa Rasul itu wadhirwatu sanamihi aljihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu ya jihad. Wadhirwatu sanamihi aljihadu fisabilillah. Puncaknya agama ya jihad. Dan tentu jihad yang dimaksud dalam agama kita dua. Aljihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad itu ya di mata Allah ya dengan hartamu dan jiwamu. Kedua-duanya milik Allah. Cuma Allah titipkan sama kamu. Ya jiwa, ruh, kehidupan yang kau miliki. Dulu kan kau cuma seorang daging berenang dalam air ketuban ibumu. Yursalu 'alil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat. Betul? Diutus malaikat, ditiupkan ruh, kau jadi manusia. Pun manusia yang on takdir gitu loh, on skenario. Sehingga nanti kalau kau lahir dari kandungan ibumu, wallahi, demi Allah, ya, tugas kamu ini adalah bermanfaat buat orang tuamu. Bukan menjadi hakim buat mereka. Takdir telah ditentukan, maka tolong jangan komplain. Tugasmu cuma menyikapinya dengan syukur dan sabar. Bukan berarti kita gak boleh punya keinginan dalam hidup, silahkan. Saya suka pakai bahasa yang paling gampang lah, ya. Kadang-kadang kan banyak orang kan punya tujuan dalam hidup ini ingin atur Tuhan supaya paham yang dia mau. Ya, memang takdir ini bisa dirubah kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi enggak bisa dirubah. Ya, kalau belum terjadi bisa dirubah. Nabi sarankan kepada kita la yuruddul qadha ila du'a. Enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, kalau memang takdir bisa dirubah, ya yang belum terjadi berarti semuanya mungkin. Mungkin dibalikin semua ke Allah. Kita meyakini apapun nanti yang kita rasa itu sudah takdir yang Allah takdirkan. Makanya dalam kitabnya Ad-Dawa Ibn Qayyim Al-Jauziyah Beliau menjelaskan berkaitan dengan doa yang kita panjatkan ke Allah. Ketika doa dipanjatkan ke Allah, beliau mengatakan tiga yang terjadi. Yang pertama, doamu akan dijawab langsung oleh Allah. Yang kedua, jawaban doa yang kau pinta akan Allah tunda sampai tepat waktu untuk didatangi kepada kamu. Yang ketiga, doamu itu jawabannya Allah rubah dengan sesuatu yang lebih baik. Alasannya apa? Karena kau meminta yang kau inginkan bukan yang kau butuhkan. Ya, jangan paksa Allah untuk paham yang kita mau. Paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau. Anda berdoa umum, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung kujawab. Ini kan bahasa langitan, bahasa Allah dari atas arsy. Asal niat ud'uni, tolong minta sama aku saja, gitulah. Astajib lakum, aku langsung yang menjawab. Lakum lagi jadi milik kalian, gitulah. Cuma kan ya Rabb subhanallah. Enggak langsung main minta saja. Ada orang yang agak susah dalam agama, ibadahnya innalillah. Berat disuruh sholat. Kalau lihat Quran kayaknya tebel aja gitu loh. Pun jadi makmum selalu imam mengatakan waladhallin. Herannya aminnya bari angop gitu, kayak enggak maksimal dalam sholat itu loh. Satu waktu dia terpuruk dalam bisnis. Sebelumnya dia maju. Terpuruk dalam bisnis. Ketika dia terpuruk dalam bisnis, ya mungkin dia survive. Hingga menjadi sebuah cerita dalam hidupnya lah. Berjumpalah dia dengan orang yang lebih berilmu. Dia cerita, Ustaz, ana dulu usaha ana lancar, Ustaz. Ana di entertain, Ustaz. Ana bikin video, bikin film, bikin ini. Intinya yang dia ceritakan banyak hal-hal yang muskilah lah. Kemaksiatan yang dia kemas dalam bentuk visualisasi gitu lah. Ana kena ujian nyaris bangkrut, Ustaz. Sehingga teman bilang, cobalah bangunlah malam, tahajudlah. Bermunajatlah kepada Allah, mintalah yang kau inginkan. Allah, Ustaz, tiga hari ana tahajud, Ustaz. Ana enggak putus minta yang terbaik. Hari keempat, Ustaz. Antum tahu, Ustaz, dia belum cerita, saya kata gitu kan ceritanya. Hari keempat itu Allah jawab langsung, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Allah kasih ana order banyak, Ustaz. Membuat video-video yang dibutuhkan masyarakat. Diceritain tuh, ini. Waduh, ini yang dibikin dosa semua ini. Kan jadi kita betah dalam hati. Ini sebenarnya ini apa namanya, siapa yang salah ya gitu. Ada orang yang terpuruk dari dalam bisnisnya, ya bisnisnya bisnis yang mungkin dalam kacamata agama ya negatif. Lalu dia membuat sebuah produk yang jelas banyak pelanggarannya, mungkin aurat ada ditampakkan di situ, kan ya? Apalah. Kemudian dia merasa terpuruk, dia berdoa dan Allah balikin tuh usaha dia. Ya Rabb, Subhanallah. Dibalik ditanya sama dia. Antum yakin doa antum dijawab sama Allah? Ya yakinlah, Ustaz. Buktinya ana makmur lagi, Ustaz. Kembali semua yang hilang, Ustaz. Ana punya rumah mewah, Ustaz, alhamdulillah. Ana punya istri juga cantik, Ustaz. Anak-anak lucu-lucu, Ustaz. Garasi ana lebar, Ustaz, besar sekali, Ustaz. Tapi ana miring masuk situ, kenapa? Mobil banyak, Ustaz. Sombong. Aduh, Ustaz. Motor apa yang ana enggak punya, Ustaz? Semua ana punya, motor buat kebutuhan rutinitas maupun buat touring, ada juga yang buat investasi, Ustaz. Apa yang ana enggak punya, Ustaz? Allah sayang sama ana, Ustaz. Wallah ya akhi, kalau ukuran sayang Tuhan seperti itu, dengan produk yang Allah benci yang kau buat, demi Allah, Abu Jahal juga mirip sama ente. Abu Lahab juga. Lawang mereka juga punya segalanya. Mereka punya segalanya. Apalagi Abu Jahal. Masya Allah, kita kan tahu namanya cuma Abu Jahal doang, betul. Dia punya nama asli. Siapa nama Abu Jahal? Ada yang tahu gak? Siapa nama Abu Jahal? Fadol, angkat tangan. Antum kan sering dengar nama Abu Jahal. Abu Jahal gitu ya. Siapa itu Abu Jahal? Fadol. Fadol, siapa? Hah? Ya itu nama-nama titelnya. Nama aslinya siapa? Ayo ada Antum. Siapa sih yang? Amir bin Hisab. Panitia kasih amplop. Ya. Yeah. Kajian Islam gak boleh bakhil. Antum dakwah bakhil gimana sih? Nanti ente jajan. Yeah. Kasih mamah ajak jajan. Yeah. Kasih abahnya ajak jajan. Ada sama panitia. Bilang tadi Ustaz Subhan nyuruh. Gitu. Amir bin Hisam Al-Mughirah. Dia dipanggil Abu Hakam. Sebelum dipanggil Abu Jahal. Ah ya. Wallah. Semua dia miliki. Kepandaian, kecerdasan, kebijaksanaan. Cuma kan ini masalahnya politik. Masalahnya politik. Dia gak mau nerima apa yang Muhammad bawa. Tapi dia gak bisa komplain. Sifat Muhammad ini gak ada komplain orang kalau ketemu sama beliau. Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatona, Muhammad ada semua. Udah gitu Muhammad bawa Quran lagi kan. Yang orang gak bisa komplain. Ini ummi loh. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Cuma dia bawa Quran yang balagohnya, mantiknya, nahu sorobnya tinggi. Udah mereka yakin bukan omongan Muhammad ini. Ini kalam Allah. Cuma kami gak bisa terima. Kenapa? Karena beda nih masalahnya. Di sini bedanya. Apa? Amr bin Mughirah. Amr bin Hisam al-Mughirah. Dia ini salah satu Mekah. Yang memang menyebab income masyarakat Mekah. Kayak sekarang turismenya kuat lah. Ya. Bahwa ada 360 berhala yang ada dalam Ka'bah. Dan 360 berhala tersebut tiap tahun suku yang memilikinya itu bayar upeti. Sehingga income besar. Datanglah Muhammad mengajak beribadah ke Tuhan yang sama, cuma caranya beda. Kenapa Tuhannya orang jahiliyah kan Allah sama kan? Dan kita tahu yang namanya Abu Bakar juga sebelum masuk Islam namanya Abdullah bin Abi Quhafah, sudah Allah, hamba Allah. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sahr. Dan banyak orang-orang yang sudah menisbatkan kepada Allah karena mereka tahu Tuhan mereka Allah. Cuma ibadahnya berantakan. Datanglah Muhammad bawa misi untuk menyampaikan bagaimana cara beribadah. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu Islam. Ayat yang maju, walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tapi pada setiap nabi dan rasul ada cara dalam beragama. Sehingga cara yang dibawa Nabi Muhammad ini membedakan dengan cara-cara sebelumnya. Ya, walaupun masalah yang dihadapi Muhammad dulu dengan sekarang hampir mirip. Ya, mirip gimana Ustaz? Dulu kan Nabi Muhammad bilang sama orang-orang Quraisy yang suka minta kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang dikultuskan di antara mereka, sebagian dibikinkan patung-patungnya, betul? Kata Nabi Muhammad kepada mereka, janganlah kau minta kepada kuburan. Jawaban mereka di surat An-Nur saat itu, ma na'buduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfah. Itu jawaban 14 sahabat yang lalu. Ketika Nabi bilang kepada orang yang suka minta ke kuburan, Nabi bilang, janganlah kau minta kepada penghuni kubur. Jawaban mereka 14 abad yang lalu, mana'buduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Kami enggak minta sama penghuni kubur, kami cuma liyukorribuna ilallahi zulfa. Cuma takorrub, bertawasul sama penghuni kubur, supaya menyampaikan apa yang kupinta ke Allah melalui mereka. Itu jawaban 14 abad yang lalu. Kira-kira Januari 2026 sama apa jawabannya? Masalah kita mirip di situ gitu lah. Masalah kita mirip di situ. Mereka tidak menerima cara-cara yang memang Allah syariatkan. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menyampaikan sebuah syariat ini dengan burhan, dengan bukti hujjah dalil. Apa burhan yang dimaksud? Ilmu. Yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Iya, harapannya mereka betul. Nah, Abu Jahal ini enggak terima. Nah, kalau saya beragama seperti agama si Muhammad ini, waduh, repot. Saya bisa harus ngebuang patung 360 patung dalam Ka'bah ini. Terus dari mana income-nya Mekah? Hampir mirip sama kasus-kasus sekarang loh. Hampir mirip loh. Sehingga apa kaitan dengan judul, Ustaz? Karena banyak kesempatan yang terlewatkan. Ketika kita gak meyakini Allah dengan benar, kita beranggapan bukan, Ustaz. Karena kalau anak gak begini, Ustaz, anak gak bakal begitu. Makanya anak sengaja tak begini biar begitu. Kan diatur Tuhan tuh. Enggak, Kak. Hari ini tak, ya aduh anak bingung ngomong sama antum. Ya gak usah ngomong, saya kata gitu sama dia. Bukan, Kak. Aduh gimana ya. Anak juga tahu tak riba itu haram, tak. Tapi hari gini, Ustaz, anak gak bisa usaha kalau anak gak bekerja sama-sama bang riba, Ustaz. Yang mau minjemin anak siapa, tak? Saudara cuma satu, saudara. Saudara kita nggak ada yang menginjinin maaf, mereka kalau lihat orang aneh nih, lihat ATM pengen gesrek aja gitu loh. Jadi anak harus kerjasama sama bank konvensional hingga riba menurut dia biasa. Coba dibalik kata-katanya begini bro, ya udah kalau tuh pikir biasa begini bro, balik kata-katanya, satu riba, satu dirham riba itu sama dengan zina dengan orang tua sendiri. Coba kau kemas lah katalah, ya nggak bisa tak. Hari ini kita usaha. Kalau enggak zina sama ibu kita enggak bisa tak? Begitu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi. Sehingga kesempatan yang Allah berikan kepada kita mungkin nikmat beragam, ya umur panjang, rezeki dimudahkan, punya teman banyak, hidup di tempat yang masya Allah. Enggak usah tanggung jauh-jauh lah. Kita sama-sama Sumatera loh. Ya, tapi kan saudara kita di Tamiang kan enggak senyaman kita di Prabu Muli. Saudara kita di Tapanuli, Sumatera Utara, Sumatera Barat, demi Allah. Enggak senyaman di Prabu Muli. Kita punya kesempatan emas. Kalau sampai jam segini kita enggak manfaatkan momen untuk mendapatkan ilmu, Allah rugi kita. Kenapa? Karena mereka enggak bisa duduk manis seperti ini, enggak bisa mereka. Jangankan duduk manis, mandi aja pakai air bersih susah. Ini masya Allah teman-teman MB ini masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua, ukhuwah kita bro ya. Ini teman-teman MB ini lagi bikin 5 titik penampungan air bersih di tempat-tempat bencana ini. Karena harus kepikiran sama kita-kita orang lain gimana caranya mereka wudu nyaman dalam ibadah kalau enggak ada air bersih kan. Mau bilang apa? Ya sebagian mereka yang di atas takut dibilang bencana nasional kan. Resipnya kan diaudit. Udah. Allah enggak buta. Aceh menangis, Prabu Muli menangis. Tapanuli Sumatera Barat bersedih, kita pun bersedih di sini. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, bro. Sense of belonging kita timbulin. Kesempatan emas. Mereka enggak merasakan mudah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Atau mungkin tempat-tempat lain sama. Kepekaan diri kita untuk memanfaatkan momen. Karena memang dalam agama kita enggak jadi kurang apa yang kita miliki dengan sedekah. Bahkan Allah yang mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Man naqasat shadaqatum min malin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah yang bakal ganti. Anfiq unfiq alil kata Rasul. Hikmahnya pun dalam. As-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah pun tolak bala. Cuman ya mau bilang apa? Kadang-kadang kita menganggap ini beban. Padahal cara Allah mengakumulasikan nilai yang Anda miliki, tolong yang kutitipkan sama kamu, putarkan. Putarkan. Jangan bakhil, apalagi laki-laki. Haramnya perempuan nikah dengan dua laki-laki. Yang pertama, laki yang bakhil. Yang kedua, laki yang suka memukul. Gak diperbolehkan. Kenapa gak boleh bakhil? Karena penakluk dunia ya laki-laki. Sementara Allah mudahkan laki-laki melakukan dunia karena ridhonya Allah. Nah keriduan Allah dengan sebab semua kebaikan yang kita perbuat ya puncak sih ridhonya Allah pada ridho orang tua kita kan gitu. Maka saya sering bilang buat kita laki-laki tolonglah sama orang tua jangan bakhil lah. Jamaah ini kita ada di awal bulan Syakban nih. Ya, masya Allah ya tanggal 2, 3 bulan Syakban hari ini. Ya. Ini kita ini sunnah disuruh menghitung hari-hari di bulan Syakban. Karena memang nanti ada syariat yang memerintahkan dalam Al-Quran itu Allah firmankan aman syahida minkum syahr falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan berpuasalah. Rasulullah menjabarkan ayat tersebut sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Wa in gumma alaikum faqbil sya'ban salasin. Kata beliau, kalau seandainya nanti di ujung Sya'ban kamu enggak melihat hilal, akmilu Sya'ban salasin, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Gimana kita bisa hitung Sya'ban sempurna 30 hari kalau enggak ngitung di awal Sya'ban? Betul. Ini sunnah untuk tahu nikmat tersebut. Sehingga kita punya persiapan, iya, yang total. Ya, ini contoh yang gampang yang sudah dekat dengan masa kita ini. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, pada setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, berharap kita manfaatkan kesempatan tersebut sehingga kita menjadi orang yang total dalam beribadah. Di Quran itu ada tahapan-tahapan orang dalam beragama atau orang dalam menyikapi kesempatan yang Allah berikan kepada dia, sehingga nanti berujung pada janji Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah telah siapkan ampunan dan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Nanti teman-teman nih kalau mau iseng-iseng buka di rumah, lihatlah tafsir surat Al-Ahzab ayat 35 nanti. Tafsir Al-Ahzab ayat 35 tuh. Ayat 36-nya no complain, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Itu di ayat 36-nya enggak ada komplainnya apa? Kalau Allah dan Rasul telah menentukan syariat buat yang beriman laki maupun perempuan, tidak ada komplain jemaatkan samina wa atana. Cuma itu bisa terjadi kalau ada proses. Minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Empat tahapan pertama aja dulu. Kata Allah, orang Islam laki maupun perempuan, dan kita punya kesempatan sebagai muslim. Kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dari anak manusia, fitrah Islam. Diterjemahkan Islam. Kenapa? Karena lanjutan hadis mengatakan, apa yang membuat dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah? Sehingga setiap bayi yang lahir muslim. Ya, kalau di rumah sakit Bunda ini, Allah berikan ujian, misalkan ada bayi yang ditinggal sama orang tuanya atau enggak lain, kita boleh mengadopsinya. Sehingga bayi ini gede udah enggak perlu lagi bersyahadat, karena setiap yang lahir itu Islam. Ya. Lain sama orang kafir sudah dewasa masuk Islam, ada aturan mainnya, syahadatnya, ada khitan main dan sebagainya. Ya. Iya. Dan Islam ini merupakan way of life, cara hidup. Jangankan kita yang mungkin iman dipertanyakan, orang yang imannya sempurna saja, Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuk Islamlah secara kafah, total. Kenapa? Karena Islam ya bukan cuma sekedar agama, tapi ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dengan mengesakan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ibn Taymiyyah mengatakan, ya Islam itu ya istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya Islam itu penyebab Allah jadikan kamu itu tertolong. Bahkan kalau sampai level syariat dalam Islam kau pahami dengan betul, kau dimasuk kategorikan waliullah. Siapapun bisa jadi waliullah, kekasih Allah. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Bahkan Ibn Sirin dalam bukunya mengatakan, daging dan darahnya kekasih Allah, orang-orang yang beriman, ya, beracun dalam kitabnya itu. Ya. Ibn Sirin mengatakan bahwa daging dan darahnya orang beriman beracun. Jangan sakiti mereka, karena Tuhan yang turun langsung, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa menyakiti kekasihku perang melawan aku. Ini beruntungnya kita jadi seorang muslim. Makanya kalau ada informasi, ustaz, si fulan murtad, apalagi kemarin ada murtad lucu, ada ibu-ibu tanya ke saya dalam satu majlis, ya. Ada ibu-ibu yang bertanya ke saya nanti. Oh, kumandangkan azan dulu. Ya, tayyib, sudah isya enggak kedengaran. Silakan kumandangkan azan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa ma ba'd. Jamaah Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan kita setelah Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, dan antum sudah melakukannya. Semoga Allah terima ibadah antum insyaallah. Kita lanjutkan bahasan kita berkait tentang jangan hanya lewat. Ana memahami judul yang panitia buat ini lebih kepada nasihat momentum pada setiap kesempatan di atas dunia ini, bahwa memang kita ada di atas skenario yang Allah telah buat. Sering kok kita mendengar para guru-guru kita, ustaz-ustaz, ya semoga Allah tambahkan ilmunya, Allah istiqomahkan di atas sunnah insyaallah. Mereka menyampaikan riwayat dari Rasul bahwa innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Iya. Allah telah takdirkan takdir manusia ini lama sekali sebelum tercipta langit dan bumi pada masa 50 ribu tahun sebelumnya. Berarti lama. Ya, kita sulit untuk membayangkannya lah. Cuma mungkin Nabi mempermudah kita untuk paham tentang penentuan takdir dalam kandungan kita itu. Yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikadri rizqi wa ajalihi wa amalihi sakinah sa'idah. Ini menandakan bahwa selesai sudah takdir yang Allah takdirkan. Tugas kita cuma menjalani takdir. Sehingga kalau kesempatan kita mendekati yang menginginkan, wahamastata'atum, bertakwalah semampunya. Tapi ingat, jangan sampai nanti ketika kita mendekati takdir yang Allah takdirkan, tentu banyak takdir yang kita inginkan nanti. Kembali kepada masyiahnya Allah. Orang bijak suka mengatakan manusia punya mau, Allah berkehendak. Ayat yang mengatakan wa tasaun illa ayyasallahu rabbul alamin. Kalian tidak memiliki kemampuan karena semua adalah izin Allah. Kita disuruh memaksimalkan itu gitulah. Silakan minta. Tapi jangan sampai komplain dengan takdir yang Allah takdirkan. Atau mungkin kita seperti orang-orang sekuler, liberal yang berpendapat bahwa masa depan itu di tangan kita. Apapun yang terjadi dia akan datang, ya bisa kita buat dari hari ini. Banyak di antara mereka yang banting tulang. Apa istilahnya? Dia banting tulang, tak? Berangkat pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret. Tiap hari dia, tak? Dia menginginkan nilai yang lebih dari apa yang dia usahakan. Ya insya Allah mungkin. Dan mungkin tidak. Karena semuanya mungkin. Naam. Tapi kalau sampai nanti antum beranggapan dengan antum ngefight mendekati takdir tersebut sehingga memiliki nilai yang lebih ketimbang mungkin yang telah ditakdirkan sama Allah, ya salah. Justru kalau kita banting tulang, workaholic lah, kita maksimal dalam kerja, jangan beranggapan nilai kita tambah. Karena tidak, takdir telah ditentukan. Mungkin gaji antum hari ini 10 juta sebulan, ya. Kalau antum sampai lembur banting tulang, hitungan matematik nambah bulanan. Tetap akan kembali lagi. Mungkin antum sakit setelah itu, karena overtime. Balik nilainya. Justru orang-orang bijak mengatakan bahwa kalau kita ngefight dengan keinginan takdir yang baik tersebut, tidak merubah angka takdir, tapi kualitas takdir tersebut. Ya, jadi kalau kita sedikit jadda wa jadda gitu ya, Allah akan berikan kualitas dari apa yang kita cari, bukan angka. Karena angka sudah selesai. Sama dengan umur, ulama bersepakat kalau kita minta umur panjang bukan tambah angka, kualitas. Banyak rujukan kita ya para ulama yang wafat di usia muda. Imam Syafi'i belum 40, Imam Nawawi 40 lebih. Ya. Tapi kan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini kita masih ingat kebaikan beliau. Itu umur panjang. Dan kita disuruh seperti itu untuk memiliki kualitas umur yang kita miliki. Makanya tadi sempat disampaikan, kalau ada kesempatan nanti mau dibuka-buka di rumah, silakan. Karena enggak mungkin didetailkan apa tafsir ayat Al-Ahzab ayat 35 itu ya. Panjang itu bahasannya. Tapi memang rujukannya itu. Coba kita akan ringkas sedikit. Dalam ayat tersebut Allah bikin susunan manusia. Ayat mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat. Ada tahapan tuh. Baru was-sabirina was-sabirat wal khasina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujam wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Ujungnya sih janji Allah. Allah siapkan ampunan, Allah siapkan lipat gandaan pahala lebih besar ketimbang kebaikan yang kalian gugurkan. Tapi enggak langsung. Karena kalau tidak, itu yang terjadi tadi kita contohkan, ada orang yang enggak kenal Tuhan, terpuruk, kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia yakin doanya didengar. Ya Rabb, antum yakin kenal sama Allah? Ya iyalah kan. Emang Allah siapa? Allah ya Allah. Ngegas dia. Enggak usah ngegas, kita ngomong baik-baik. Iya Allah ya Allah, saya juga tahu. Cuma kan kita minta sama Allah nih bang. Iya. Allah yang diminta ngasih syarat. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang sempurna. Mintalah dengan nama tersebut. Kita minta sama Allah bang. Cuma sudahkah kita minta seperti yang Allah syaratkan tadi? Ya aku belum kenal nama Tuhan. Aku tahu cuma Allah doang. Ini sudah kesalahan. Antum tahu gak? Allah itu alif lam lam ha. Itu dulu zaman Nabi Muhammad gak ada tulisan alif lam lam ha. Gak ada. Itu bahasa kitabahnya Utsmani. Coba antum kalau ke Madinah lihat beberapa peninggalan sejarah dari zaman Utsmani, ya itu dulu Quran itu nyaris orang yang bisa ngaji suruh baca tulisan Quran dulu. Saya pernah sampai ke Uhud pakai motor sama teman-teman waktu itu ya, dari lagi touring ke Saudi itu. Di atas Uhud itu ada ukiran-ukiran pedang, goretan pedang, sebagian mengatakan dari zaman Ali, wallahu a'lam bishawab, ya. Cuma memang tulisannya itu, saya ini dulu tukang kaligrafi gitu loh ya. Jadi biasa nulis-nulis Arab, sumpah saya gak bisa baca gitu loh. Karena belum disepakati huruf saat itu. Kita gak membahas huruf lah intinya ya. Tapi ya ketika orang beranggapan kalau Zoro yang nulis pakai pedang di tembok, saya gak yakin. Zoro itu bohong gitu loh. Tapi kalau sahabat kenyataan, bahkan antum lihat beberapa museum di Arab itu, ada yang namanya Quran dibuat dari ketrikan. Orang dulu saking pengen mengabadikan ayat, sampai ngetrik Quran pakai pahat tek-tek-tek-tek alif tek-tek-tek-tek lam kebayang gitu. Kita yang tinggal baca enggak sempat. Subhanallah. Iya. Wallahi diabadikan itu Quran. Sehingga mereka betul-betul tahu kalau Quran ini kalamullah dan mereka pertahankan itu. Allah menginginkan manusia ini mengerti yang namanya tahapan dalam kehidupan. Ketika kita mengenal Allah dengan benar. Ini orang gak kenal Allah. Cuma dia merasa doanya dijawab. Berarti kan agamanya perasaan. Kalau perasaan aneh sih, kayaknya Tuhan dengar deh, Tad. Kalau perasaan aneh ini feeling aneh, Tad. Kayaknya Tuhan lagi gak dengar, Tad. Ini agamanya seputar perasaan. Agama ini bukan perasaan, agama ini dalil. Takutnya nanti kalau antum beragama pakai perasaan, antum jadi sufi nanti. Akhirnya resikonya antum berujung kepada wahdatul wujud nanti. Manunggali kaula gusti gitu loh. Beranggapan kalau orang makin suci, makin dekat dengan Tuhan. Pemahamannya makin mirip Tuhan. Oh kalau dia senior hijrah. Zat. Nyaris gak pernah salah. Ini kan bahaya sekali kan. Allah bahaya sekali. Makanya dia mata dibacok juga gak bakal berdarah. Zat. Siapa itu orang? Kira-kira dia sama Umar Ibn Khattab hebatan mana gitu loh. Ini sahabat loh. Yang Nabi bilang kalau ada Nabi setelah aku tuh Umar loh. Ini pasti waliullah Umar, betul? Jebol perutnya sama Abu Lu'lu Al-Fairus. Kurang sakti apa yang namanya Ali bin Abi Thalib, Mambaul Ulum. Sentralnya ilmu loh. Jebol juga sama Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Maka kalau sekarang orang beranggapan kalau sakti itu seperti mindset mereka gitu ya. Waduh. Apalagi kalau sampai antum meyakini ini orang punya mujizat, berarti kan nabi palsu. Karena mujizat cuma milik nabi dan rasul. Ulama mungkin punya karomah, kita punya mauna. Betul? Mauna itu kan wasta'inu bis-sabri was-shalah, talabul mauna. Minta tolong, pertolongan buat manusia selevel kita al-mauna. Levelnya ulama karomah, levelnya nabi mujizat. Tapi tetap itu enggak laduni, enggak forever gitu loh. Ada saatnya nabi minta butuh 13 bulan dulu baru Allah jawab. Ada yang ketika Allah beliau minta langsung dijawab. Itu masihannya Allah. Masihannya Allah. Makanya memahami agama dengan cara rasul itu asik. Beliau dimaksumkan sama Allah, tapi tetap beristighfar. Karena beliau pengen tetap jadi manusia. Di mana manusia berbuat salah, cuma Allah berikan kemuliaan dengan kemaksuman. Di mana para sahabat juga dekat dengan Nabi, bahkan direkomendasi Tuhan. Radiyallahu anhum waradhu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Tapi tetap mereka menghafal Quran. Gak ada komplain dalam takdir. Hari ini kan banyak ibu-ibu kalau dekat sama ustaz, tajatat, doain tat, lagi pengen hamil. Dulu dia minta gampangin jodoh, udah dapat jodoh, ketemu lagi doain tat, pengen punya anak, pengen hamil. Oh, tiap ustaz ditanyain dan minta didoain ya. Kayak kasus gak punya anak cuma di dia doang gitu loh. Padahal ada pendamping nabi yang bakal mendampingi rasul di surga nanti yang namanya Aisyah. Dan dia satu-satunya gadis yang Nabi nikahi. Dan dia gak punya anak. Betul? Pernah gak kita menemukan asarnya Aisyah? Di mana beliau mengeluh sama Nabi Muhammad, doain dong biar hamil gitu lah. Padahal doa yang paling mustajab doa siapa? Nabi Muhammad. Lihat para sahabat menyikapi takdir. Bukan kita gak boleh meminta ya. Bukan gak boleh meminta. Cuma memang menerima takdir jauh lebih mulia. Ketimbang kita ingin merubah takdir tersebut. Bukan gak boleh minta perubahan takdir. Doa silakan. Cuma menerimanya merupakan kebaikan. Tapi kita sadari. Sampai hari ini 21 Januari 2026. Ditemukan lebih dari 2000 hadis riwayat Aisyah. Allahu Akbar. Karena pola pikir orang-orang soleh-soleha ini. Bagaimana beribadah kepada Allah. Bukan bagaimana komplain dengan takdir Allah. Maka dia akan sikapi semua kesempatan dan jangan sampai terlewatkan. Kalau anda seorang muslim, tolong jadilah Islam yang kafa. Islam yang total. Jangan kaleng-kaleng. Jangan dipocel-pocel gitu loh. Rukun Islam nih. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jangan dipilah-pilah. Ya, lakukan semuanya. Antum belum sanggup istighfar. Mohon ampun sama Allah. Jangan dipilih-pilih. Kalau saya sih kayaknya... Kalau untuk sedekah susah deh, mendingan saya fokus di puasa aja deh gitu. Kalau saya puasa susah deh, sedekah gampang, makanya saya ingin sedekah sama haji deh. Orang tajir gitu kan. Sehingga nanti banyak sekali orang kalau sudah masuk bulan Ramadan nanti ini, macam-macam ustaz, saya kan punya GERD. Enggak bisa puasa. Menurut ustaz ditanya gitu loh. Ya Rob, ada lagi nanti orang tua ustaz, aku kan sudah tua ustaz, boleh gak puasa, boleh gak puasa, aku sakit, boleh gak puasa, boleh gak puasa. Ini pertanyaan, kalau memang dia pengen tahu karena memang dia butuh ilmu lain, tapi kalau cari solusi, karena pertanyaan ini gak harus di Ramadan, ditanya di bulan di luar Ramadan pun bisa harusnya kan, karena puasa di bulan lain pun ada, cuma kelebihan Ramadan ketimbang bulan lain itu apa kata Nabi? Al-hasanatu bi asri amsalihah ila 700 dirham. Apapun yang kita perbuat di bulan Ramadan sama dengan hari biasa, cuma bedanya di bulan Ramadan ada akumulasi nilai. Ditambah lagi ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, itu bonus. Ditambah lagi yang namanya salat malam itu boleh berjamaah. Karena di luar Ramadan enggak ada salat tahajud berjamaah. Ramadan boleh. Ada keutamaan yang enggak dimiliki bulan lain. Ya, maka kita berilmu tentang Ramadan. Di Al-Ahzab ayat 35 itu, kalau antum lihat, wasoimina wasoimat itu di level yang ke-8. Enggak langsung berdekatan dengan Islam dan iman. Walaupun dalam Quran Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini kan jawaban buat orang yang pada nanya, Ustaz, ini mau Ramadan tat, persiapan apa yang mesti kami siapkan? Begitu kan? Harusnya selesai dari 14 abad yang lalu ini. Karena Allah sudah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah enggak mengatakan, ya ayyuhat tajirun. Ya ayyuhal jamilun. Ya ayyuhal qawiyun. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya orang yang beriman. Justru mau datang bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di dalamnya ada rahmat, maghfirah, itku minanar. Dan itu enggak dipocel-pocel 10-10 ya. Sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itku minanar. Karena sempat ada di masyarakat rumor kalau Ramadan dibagi 3. 10 hari pertama rahmat. 10 hari kedua maghfirah, terakhir itu itku minanar. Ada yang berdoa hari ke-11 minta rahmat. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku, teman-teman jenggol. Udah telat, kemarin harusnya kita. Ya enggak gitu kali ya, jangan memahami begitu ya. Karena sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itu minanar. Bahkan antum tahu kan ketika 10 hari terakhir kita disuruh minta apa? Dalam doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Itu kan minta ampunan kan. Harusnya kan kalau kita ikutin hadis yang disampaikan tadi, maghfirah di 10 hari kedua enggak berlaku 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu. Sementara justru 10 hari terakhir sunnahnya mengatakan innaka afuun tuhibbul afwa fa'fani. Udah, makanya hadisnya enggak sampai ke Rasul itu. Sudahlah, sudah kita enggak bahas ya. Nanti ada ilmu mustalahul hadis tersendiri nanti bab itu ya. Tapi yang pasti memang ini kita pengen merasakan tahapan tadi. Bagaimana orang bisa merasakan nikmatnya iman? Tentu dia memahami keislaman yang dia miliki. Sampai Nabi khususkan dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Tanpa 3 ini agak susah. Tentu kau mesti tahu iman yang dimaksud, yakni keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan. Itu berbentuk ritual ibadah yang disyariatkan. Semua ritual agama dalam bentuk ibadah di agama kita ini pasti mukodimanya hai orang yang beriman. Makanya teknik dakwah Nabi 13 tahun pertama Mekah itu penekanan tentang akidah. Sampai ke Madinah 10 tahun belakangan itu ya, baru ayat-ayat muhakkamah, ayat-ayat hukum. Nabi enggak pengen ngomong hukum ketika akidah orang berantakan. Kalau akidah sudah kuat, kita ngomong hukumnya asik. Bahkan orang hunting hukum. Seperti para sahabat menghunting hukum. Enggak boleh ngelihat muka Nabi. Ausina ya Rasulullah. Berikan wasiat ya Rasulullah. Dikejar Nabi dimanapun Nabi berada. Sampai sahabat mengatakan, kuntu ma'an Nabi fi majlisin. Wa kuntu rodifan ma'an Nabi. Aku dibonceng sama Nabi. Wa kuntu fi safarin. Dan seterusnya. Di mana ada Nabi, sahabat ada di situ. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau memberikan 6 syarat menuntut ilmu, di syarat yang 5 beliau mengatakan, sohbatul ustad, berteman dengan guru. Ya, berteman dengan guru, kayak orang-orang ma'had, berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Cuma kan fitnah ma'had kuat sekarang nih. Gimana caranya orang benci masuk anak ke boarding atau ke ma'had. Padahal, wallahi, di ma'had itu anak bisa berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Sehingga pewarnaan agama jelas. Ya, Islam iman. Tidak semua orang Islam beriman. Tapi setiap orang yang beriman dipastikan keislamannya. Ya, Islam iman inilah yang membuat qanit. Dia patuh dalam agama. Kenapa dia patuh? Karena halawatul iman. Dia merasakan manisnya iman. Enggak bisa orang patuh dalam agama kalau enggak merasakan halawatul iman. Apa kalau bahasanya Syekh Bakar bin Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilim, beliau mengatakan at-tahalli fil ibadah. Kamu kalau pengen merasakan kedekatan dengan Allah, Coba ala tahalli ya akhi. Kamu rasakan manisnya ibadah. Dari awal kau harus tahu Allah yang kau sembah ini, Allah itu kata Ibnu Katsir dalam tafsir Bismillah, Allah itu ilah wa walah. Ilah wa walah. Dua kata yang disatukan jadi Allah. Kayak yang dibawa sama Ababil sijil, sinju wa jilu, tanah yang dibakar. Allah ilah wa walah. Ilah, ya kita lihat tadi di musholli mana Allah, Allah alif lam lam ha itu ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga makna Allah itu lafzuz zalalah. Yang diibadahi dengan benar dan enggak pernah ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maka kalau Anda ingin merasakan tahalli fil ibadah, bisa enggak Anda selalu kurang dalam ibadah? Bukan malah merasa cukup. Nanti fenomena di masyarakat justru orang itu senengan ibadah udah beres. Apalagi Ramadan nanti. Awal-awal Ramadan mungkin orang senep semuanya. Asum semua. Ntar kalau udah buka agak ceria gitu ya. Apalagi kalau udah di akhir Ramadan, muka orang bagus semua. Mau selesai Ramadan. Dalam ritual, orang gak boleh bangga dengan selesainya ritual ibadah ya. Cuma kan kita tahu kalau udah berkaitan sama Ramadan, orang-orang soleh itu menangis di masjid. I'tikaf mereka. Karena gak ada yang menjamin mereka berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Sedihlah mereka. Betapa azimnya ini bulan sebagai bulan umat yang dimuliakan oleh Allah umat Muhammad dengan Ramadan. Dia berusaha untuk itu qanit dan dia orang yang patuh karena merasakan tahalli fil ibadah. Kalau dia sudah qanit, sudah patuh, maka shodiq, itulah yang betul, menjadi orang yang benar. Orang yang benar dalam beragama adalah orang yang Islamnya betul, kemudian imannya rapi dan dia qanit. Maka dia shodiq. Empat tahapan pertama ini ulama menerjemahkan sebagai tahapan awal manusia untuk dikatakan benar dalam ibadah. Untuk apa? Kebenaran tersebut untuk siap diuji. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Bahkan Allah dalam satu riwayat ada diskusi, Allah mengatakan qayyadtu 'abdi min ibadi biibtilahi. Ya. Cara Allah mencintai hambanya Allah uji. Allah, Nabi pernah bersabda, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji. Dan riwayat lain mengatakan, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Hadis Qudsi mengatakan tadi, Qayyatu abdi min ibadi ibtilai. Justru aku ini mencintai hambaku dengan mengujinya gitu loh. Kalau dia diuji akan kelihatan aslinya. Ini pun bisa menguatkan ayat yang mengatakan ahsiban nasu aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah jawab, walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamanallahu alladina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Justru Allah telah uji orang sebelum kalian. Dalam ujian tersebut فَلَيَعْلَمَنَاللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيَعْلَمَنَا الْكَذِبِينَ. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Ujian itu mendatangkan kelasnya manusia. Sehingga kalau kamu diuji oleh Allah, ujian secara umum, kaya ujian, miskin ujian, senang ujian, susah ujian, kamu harus sikapi dengan dua, imma syakiran, imma sahuran. Jadilah hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Makanya di Al-Ahzab 35 itu di level yang kelima, wasabirina wasabir. Orang kalau dikatakan betul dalam beragama, ujian mendatangkan kesabaran. Sabar. Dan dalam Quran, sabar itu identik sama iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah. Enggak bisa kita ngomong sabar tanpa iman. Semua ritual itu hai orang yang beriman. Sehingga target ibadah yang kita gugurkan karena disyariatkan sama Allah dengan iman yang kita miliki, salah satu manfaatnya membuat kita sabar. Walaupun ada ayat yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kamu minta tolong dengan sabar dan salat. Bukan salat yang membuat orang sabar. tapi sabar yang menyempurnakan sholat. Karena identik sama iman tadi. Antum kalau kurang sabar, dapat imam baca panjang gerutu antum. Ya, apalagi ini Indonesia, imam kalau mau banyak fansnya, baca pendek dah. Demen, makmum. Imam baca panjangan dikit, besok sepi, makmum. Negeri kita kan memang cirinya begitu ya. Allahu a'lam bishawab, semoga di Prabu Muli enggak lah ya. Ya. Dia orang yang sabar, sabar. Wasabiru sabirat. Baru wal khasiina wal khasiat, bukti kesabarannya ketika dia khusyuk dalam menyikapi ujian. Ini sebenarnya rumus umum nih. Orang yang khusyuk, wal khasiina wal khasiat, laki maupun perempuan yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk tat, orang yang kalau sholat agak nyureng tat. Nyureng. Ada yang merem, merem. Khusyuk itu apa sih tat? Ya antum bilang khusyuk tapi enggak tahu gimana sih? Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, khusyuk timbul karena ingat Allah. Khusyuklah mendengarkan nasihat karena paham yang dibahas. Ya khusyuklah menatap wajah orang tua karena tahu pemandangan paling indah di muka bumi ya menatap wajah orang tua. Dia kan khusyuk. Kita yang dibesarkan di tahun-tahun 70-an, 80-an ini masih ingat lah ya wajah orang tua kita ketika kita ngomel. Kita beliau ngomel. Karena gak pernah ada gadget di antara kita. Ya tanyalah ibu kita, masih ingat lah wajah ayah kita rahimahullah ketika ngomel sama dia. Tanya ibu-ibu milenial, lupa lakinya ngomong apa kemarin, betul? Karena handphone jadi solusi, anak-anak pun sama. Ya ini sudah zaiful hadarah, ini bahaya sekali, peradaban palsu berbentuk Google ini bahaya sekali. Ya, iya, wal khasina wal khasiat. Level berikutnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah, sabar khusus sedekah apa kaitannya saat? Iya, karena kita enggak bisa memilih takdir. Tugas kita cuma bersabar, Allah bersama orang yang sabar. Sikapi ujian dengan khusyuk, jangan terlewatkan. Bukti Anda khusyuk apa? Anda akan berpikir tenang. Sehingga yang Anda tahu cara untuk menghindari beratnya ujian ini ya bersedekah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah laki maupun perempuan. Dan dalam sedekah pun ada bahasan yang panjang sekali berbuku-buku ulama itu. Cuma tetap ditekankan sedekah itu penyebab akumulasi karena syukur. La in syakartum la azidannakum. Atau sedekah itu memang tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Ya kan usaha para ulama dulu setelah kemerdekaan Indonesia kan swasembada beras, betul? Swasembada beras loh. Oh, ini Malaysia ngerasain beras gitu loh. Oh, ulama-ulama dulu betul-betul rahmat Allah dekat dengan mereka lah. Sebagaimana Allah berfirman di Al-A'raf ayat 56 itu kan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Ya, dulu orang baik itu rata di Indonesia. Dapat rahmat atas berkat rahmat Allah, diberikan kemerdekaan. Padahal enggak layak merdeka. Karena lawannya berat, senjatanya canggih, posturnya gede Belanda. Kita cuma bawa badik, bawa rencong. Bawa golok, bawa keris. Dengan fisik yang 160 orang dulu. Belanda 2 meter tingginya. Udah gak matching sudah. Kalau bukan rahmat Allah kita gak bakal menang. Ya. Kalau bukan rahmat Allah. Ini keyakinan para sahabat ketika perang Mu'tah dulu. 3.000 lawan 200.000 kan melawan Romawi kan. Nah, secara logika sudah gak bakal menang. Cuma karena Allah perintahkan perang mereka yakin kita pasti menang. Apalagi orang dulu kalau perang itu kan bunyanun marsus. Ya. Formasinya bangunan, serbu. Kebayang gak? Enggak usah main pedang lah. Lari aja ketemu pasti keinjak yang 3.000 main 200.000, betul. Secara logika enggak bakal menang sudah. Tapi kenyataannya apa? Romawi pontang-panting. Apalagi kalau antum buka perang Yarmuk di zaman Umar Ibn Khattab itu. Saya pernah sampai ke Golan. Apa, lembah Yarmuk di perbatasan Yordan dengan Palestina itu. Geleng pala gitu. Bagaimana itu Khalid bin Walid menunggangi kudanya itu menuruni jurang yang sedalam itu. Di posisi jenderalnya dicopot. Diganti Abu Ubaidah bin Zarrah. Kalau kita kan kalau pejabat dicopot kan pundung. Betul. Khalid enggak. Tetap. Banyak sejarah tuh saya baca kan ada prestasinya itu. Banyak sejarahnya tuh. Mereka mencibir. Emang enak dari jenderal jadi pasukan biasa. Digantinya sama Abu Ubaidah bin Zarrah lagi. Levelnya kan kopral sama jenderal. Kata Khalid, mumpung aku di bawah, tanya. Dulu aku jadi jenderal kan susah nanya. Tanya. Salah satu yang ditanya apa? Bagaimana Allah gak berikan kekalahan sama kamu, wahai Khalid? Masya Allah. Khalid mengatakan, karena memang aku melakukan sesuatu karena Allah. Kenapa Umar mengganti kamu? Ya, karena Umar melihat di antara kalian berbuat syirik. Apa kesyirikan kami? Kalian berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Umar mengatakan, perang di Yarmuk ini bukan masalah menang atau kalah. Tegaknya akidah. Menang kalah itu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi bagaimana menegakkan tauhid? Copot Khalid digantung Abi Ubaidah bin Zarrah. Alasan apa? Aminu hadhil ummah. Allahu akbar. Dalam kalau kita mana. Tat, antum bahas ini kaitan apa? Karena lagi pegel hari gini banyak anak muda takut bersaing sama 9 cacing, betul? Subhanallah. Kita bukan enggak mau perang, Ustaz. Karena saingan kita berat, ekonomi kita sudah kalah, Tat. Dana kita enggak sebanyak mereka, Tat. Mereka Tat, tanah rawa pun jadi perumahan mewah, Tat. Kami tanah strategis kami jual, Tat. Gitu. Kalau sudah bicara hukum, mereka enggak tersentuh, Tat. Hukum bak pisau dapur buat mereka, Tat. Tajam ke bawah, muntul ke atas, Tat. Kalau buat kami hilang motor, laporan mesti jual mobil, Tat. Gitu. Ditambah lagi hari ini secara fisik, mereka six pack, Tat. Pelari culture. Masya Allah. Perut mereka banyak gabin, Tat. Kita one pack, betul. Ini kalau terjadi perang, bem, kalah kita. Wallah kalah kita. Ngedrop, mereka enggak berani bisnis. Enggak, Tat, kita kalah. Ya Rob, duduk di majlis, minta Ustaz jelaskan tentang perang-perang di zaman Rasul. Mereka punya uang, mereka punya kekuatan, mereka punya manajemen. Tapi mereka enggak punya Allah. Tanamkan dalam diri kita ini, la khauful fakr, liani Abdul Ghani. Aku ini enggak pernah takut miskin, takut kalah. Aku hamba Allah yang maha kaya. Anak muda harus begitu. Jangan sudah miskin, susah, lemah, kita enggak dekat sama Tuhan. Indonesia bangkit. Negeri ini butuh kita. Masyarakat yang berpikir memberi, bukan mengambil. Ayo, mana Imam Bonjol yang pernah dikirim sampai ke Manado bikin kampung Bonjol? Mana Pangeran Diponegoro yang pernah dibuang dari Jawa ke Makassar bikin kampung Jawa? Mana Cut Nyadin yang pernah dibuang ke Garut menjadi kampung Islam di Garut sana? Wallah kita krisis. Mana jenderal penghafal Quran yang namanya Jenderal Sudirman? Dari Muhammadiyah, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mana Kiai Haji Nur Ali, muridnya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, jenderal penghafal Quran yang mengabadikan kemuliaan di antara Kerawang dan Bekasi? Wallah kita krisis. Jangan terlewatkan. Karena hayat masih dikandung badan dan kita mesti memaksimalkan itu. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Ya, negeri ini butuh kita. Ayolah kita berpikir memberi bukan mengambil. Ya, saling menghujat di antara kita sudah enggak ada manfaatnya. Membuat meme-meme mencaci maki pemerintah enggak ada gunanya. Doakan semoga diberikan hidayah. La yaruddul qada ila tuha. Ah, momennya tepat nih. Ya, sebentar lagi Ramadan. Ya Rabb, persiapan menstabilkan iman. Bocorannya sudah jelas. Iman yazid wa yangkus. Yazidu bitu wa yangkusu bil maksiat. Iman naik turun-turun dengan kemaksiatan, naik dengan ketaatan. Tolong stabilkan dengan ketaatan. Justru menjelang Ramadan ini, Nabi ajarkan yang paling gampang, yakni berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena orang miskin bisa, orang kaya bisa. Tapi kalau Nabi ajarkan sedekah, orang kaya bisa, orang miskin gak bisa. Bukan berarti harus berpuasa. Ya, artinya berbuat baiklah di bulan ini. Untuk menstabilkan iman kita sehingga kita berjumpa dengan Ramadan. Kalau Ramadan betul, secara umum nanti betul, ya, demi Allah, ujung Ramadan cuma satu, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum. Agar kalian bertakwa dengan Ramadan. Tahu gak efek takwa? Ada tiga. Ini jadi senjata kita bulan Syawal dan seterusnya nanti. Sampai ketemu Syaban lagi tahun depan insyaAllah. Apa bukti ketakwaan yang pertama? وَمَا يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلَهُمْ مَخْرَجًا. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidupnya. Dan kita butuh solusi. Ya, butuh solusi. Tumpang tindih masalah yang kita hadapi di negeri kita ini, kita butuh solusi. Dan solusinya itu di sisi Allah. sang pencipta musibah, sang pencipta masalah, sang pencipta ujian. Fafirru ilallah, balik ke Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa, yaj'alahu min amrihi yusran. Allah berikan yusran, kemudahan. Kita butuh kemudahan. Sehingga mungkin secara matematik kita enggak bisa, tapi secara kenyataan kita mampu. Karena enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Enggak ada yang enggak mungkin. Kalau kita memang manusia butuh waktu, Allah enggak butuh waktu. Allah menciptakan waktu. Kita bingung bagaimana mematikan api. Allah hanya mengatakan, ya nar, kuni bar, dan api dingin, selesai. Kalau kita di posisi Nabi Musa, mungkin kita bingung. Di hadapan kita ada laut merah. Di belakang musuh, betul? Kita akan panggil di para developer untuk bikin jembatan penyeberangan. Kalau buat Allah lah, lemparkan tongkat terbelah laut. Begitulah yang Hajar tanya kepada Ibrahim. Kau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim. Kau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Gak nengok Ibrahim. Kau tinggalkan kami karena Allah? Naam. Pergilah. Aku yakin kalau Allah yang memerintahkan, gak ada yang gak mungkin. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka demi Allah, baguskan hubungan kita dengan Allah. Baru di level yang ke-8-nya, wasso'imina wasso'imat, orang yang berpuasa. Kalau mutasodikin gak semua orang mampu, puasa mampu. Jangan bilang gak mampu. Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Orang kaya sedekah, orang miskin tidak. Puasa yang betul dengan tahapan tadi, Islam, iman, qanit, sodik, benar, sabar, khusyuk, sedekah, puasa, akan memiliki dua dampak. Yang mudah-mudahan ini yang efek enggak terlewatkan sama kita. Apa? Yakni wal hafizina furujum wal hafizat. Timbulnya rasa malu untuk menutupi kemaluan kita. Karena kalau zaman puasa nanti ini, itu bisa dadakan iman orang bagus loh. Padahal masjid mana yang ada CCTV di bagian tempat wudunya? Gak ada, semewah-mewahnya masjid gak ada CCTV di tempat wudu, gak ada. Tuhan kalau lagi panas-panas kan namanya Ramadan, al-harru panas kan, kita bisa wudu siang-siang tuh. Kalau mau, bisa. Cuma gak ada yang berani. Kenapa? Allah ngelihat Ustaz. Seteguk pun kita malu melakukan karena kita punya rasa malu. Orang yang biasa nyolong, ya temennya, ya namanya hiporia puasa, maling pun ikut puasa kalau awal-awal Ramadan. Temennya bilang, bro, nyolong sendal yuk. Ini orang lagi pada tepar nih siang begini. Ntar dah habis buka, mending gitu loh. Nggak berani ngerjain siang itu. Iman bisa stabil, ya. Orang kalau berpuasa, itu walhafizina furujum walhafizat. Dia akan jaga kemaluannya. Baik kemaluan secara mutlak kemaluan, atau rasa malu yang dikatakan bagian dari iman. وَذَاكِرُ اللَّهَ كَسْرًا وَذَاكِرًا. Karena dia mampu untuk itu dan imannya stabil, dia mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah diidentikan dengan ulil albab. Orang yang betul-betul punya sains tentang Allah tadi. Maka, kalaupun kita mau padukan dengan riwayat yang mengatakan, لَا يَسْرِكْ شَارِكْ إِنْدَ شَارِكْ وَهُوَ مُؤْمِنِ wala yazni nazni wa huwa mu'min wala yasrubul khamr inna syari wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri dia beriman, tidaklah orang yang berzina ketika berzina dia beriman, dan tidaklah orang yang minum khamr ketika minum khamr dia beriman. Lah, kalau iman sudah stabil, itu semua bisa kita tolak dengan iman yang kita miliki. Momentum tepat masuk Ramadan. Efek Ramadan yang ketiga, orang yang bertakwa itu yaj'alahum furqanan. Allah berikan furqan. Apa furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Karena hari gini nih orang tukang konten semua. Kita ketipu sama gaya orang hari gini. Kayaknya benar. Allah subhanallah. Kayaknya benar. Diangkat, diresmikan, punya jabatan. Kayaknya benar. Prakteknya nol. Diamanatkan darat, jadi lintah darat. Diamanatkan laut, jadi bajak laut. Diamanatkan hutan, jadi orang hutan. Betul? Suara. Hilanglah rasa malu. Ini enggak bisa, mau sampai kapan. Kalau masalah bukan pada ahlinya, fantasiris, tunggu waktu. Ya. Jadi tahapannya lihat. Baru Allah bilang, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah siapkan ampunan. Dan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dilakukan. Ya. Ini keumuman judul yang disampaikan oleh panitia. Ini jangan terlewatkan. Saya hanya menekankan, kalau sudah begitu stabilkan iman. Supaya momen-momen di hadapan kita ini memiliki bekas. Karena agama semua menjanjikan bekas pada ritual ibadah. Ya. Orang kalau sudah bersyahadat, fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum illa bihaqil Islam. Syahadat yang kau kumandangkan akan mengharamkan darahmu ditumpahkan. Akan mengharamkan hartamu dijarah. Akan mengharamkan namamu diinjak-injak kehormatanmu. Salat yang kau lakukan tanha 'anil fakhsa wal munkar. Sedekah puasa yang kau lakukan la'allakum tattaqun tadi. Haji umrah yang kau lakukan laisa lahu jazaa'il jannah. Atau mungkin zakat yang kau keluarkan anfik unfik arik. Semua ritual ibadah jangan terlewatkan. Dengan menstabilkan iman ada janji indah setelah gugur hukum tersebut. Barakallahu fikum insyaallah. Taib. Mungkin ada yang mau dia. Oke, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai sudah kajian kita para jemaah. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan dari Bapak John dari Hujan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairan atas ceramah Ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Sangat menyentuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana sikap seorang anak? Oh, ini tidak lengkap sudah. Nah. Baik. Pertanyaan kedua. Terputus pada rumah. Afwan Ustaz, beri nasihatnya buat para istri agar selalu taat pada suaminya, hamba Allah. Ini banyak suami minta tolong ana nasihatin bininya. Istri-istri antum kenapa ana yang pusing gitu. Memang kuncinya awal nikah sih ya. Antum jangan menganggap kalau antum minta nasihat sama ana enggak diuji sama istri ana gitu loh ya. Jangankan anak, Nabi Nuh pun diuji sama istrinya, betul? Jangankan anak, Nabi Adam pun dibikin pegel sama Hawa. Adam lagi enak di sorga. Ya, aman di sorga. Alamahul asma, dia juga tahu buah khuldi. Nggak pernah dia deketin. Pas dia punya keinginan, hasrat libido, minta tolong Allah untuk memberikan pasangan, ya Allah berikan Hawa. Baru mulai ujian tuh, makanya dibilang di situ, Hawa nafsu, bukan Adam yang nafsu, betul? Hawa bikin masalah ini. Ujian. Bagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam, Nabi Allah Lut alaihissalam, di mana istrinya berteman dengan LGBT, betul? Ini sudah ujian. Ya, kitanya mesti sadar, kalau sudah begitu secara umum, wahai laki-laki, istrimu, anakmu adalah ujian untukmu. Nah, kalau sudah begitu, tolong jangan kamu jauh dari Allah, sang pemberi ujian. Ya, tugas kita cuma mengingatkan, menyampaikan kepada beliau bagaimana cara beragama dan bertobat. Bicara dia terima atau tidak urusan dia sama Allah. Ya, karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Cuma yang mungkin yang mesti matang dari awal, ya, ini kan kalau masalah begini kan kita kayak ngomongin buah yang dipetik dengan bentuk yang tak layak jual. Dulu waktu awal nikah enggak tanya dia, padahal ada mukadimah, berilmu sebelum beramal. Hari gini ketika dia enggak berilmu dalam beramal, efek buruknya ditanyakan sama kita. Ya kita cuma bisa mengatakan sabar dakwahi. Nah, kalau sudah bicara dakwah tolong yang ikhlas. Karena enggak ada dakwah kecuali dengan keikhlasan supaya Allah berikan yang terbaik. Ya, makanya tidak ada jual beli dalam dakwah, gitu ya. Artinya agama ini bukan untuk diperjualbelikan. Itu kita mesti yakin dengan guru-guru kita. Insyaallah enggak ada jual beli dalam agama. Jangan jadi terkena fitnah masalah kajian berbayar lagi nih. Masyarakat lagi rame nih. Kajian bayarnya. Antum kalau guru saja sudah dicurigain, ya apalagi keluarga antum, muskilah. Ya kan kajiannya bayar, Ustaz. Masa kajian bayar, Ustaz? Anak antum sekolah dan kajian tiap hari di kelas, betul? Mulai bulan depan gratis semua sekolah, gitu. Enggak gitu bahasanya. Kalau memang dia butuh tempat yang disewa, ada donatur tidak? Enggak ada, khalas. Bagi nilai dengan jamaah yang mau datang, itu bukan jual beli. Usaha kita untuk belajar di tempat selain dari tempat yang diizinkan. Hari ini masjid pun sewa. Semoga Allah jadikan antum semua orang kaya sehingga punya masjid di mana-mana insyaallah. Amin. Dan tidak ada jual beli dalam agama, tidak ada. Mereka juga tahu seperti itu. Ini bagaimana orang suka curiga sama yang enggak-enggak. Cuma kita enggak siap aja ngelihat metode dakwah yang baru. Permasalahan kita di situ. Ya, padahal demi Allah, kita ada di zaman ya, yang kita ini melihat Zeful Hadarah, apa peradaban palsu Google. Hari ini yang dilihat oleh orang Prabu Muli, yang dilihat di London. Hari ini yang dilihat di Prabu Muli, wallahi yang dilihat di Malaysia, yang dilihat di Singapura dan negara lain. Kita melihat pada tontonan yang sama. Kalau bicara mazahib, bicara teknik, khilaf muskilah. Enggak ada masalah. Mafi muskilah. Tapi kalau manhaj, haram untuk berbeda. Ini jadi kita tumpang tindih. Nah, istri kita juga ini mau bilang apa? Orang yang megang handphone, yang dia mendengar nasihat lebih banyak dari orang lain ketimbang dari suaminya. Akhirnya yang terjadi nusus di mana-mana. Masuk data ke ANA, Oktober 2024, berarti 2 tahun yang lalu yang masuk itu ya. Data di KUA, 73%, 27%. 73% perceraian, 27% itu pernikahan. Lebih banyak perceraian ketimbang pernikahan. Dan dari 73% perceraian tersebut, 80%-nya perempuan yang minta cerai. Dari 80% tersebut, ya, 90%-nya perselingkuhan. Perempuan di tempat, dia bekerja. Ini kalau enggak lihat data, saya enggak percaya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena laki-laki ini dipertanyakan ke laki-lakiannya sekarang. Kalau dulu laki itu suami dan dia guru untuk istrinya. Tapi hari ini, subhanallah, ya, majlis ilmu penuh dengan perempuan bukan dengan laki-laki. Ditambah lagi Zeful Hadarah tadi, peradaban berbentuk Google. Ya, dia ngelihat flyer, potongan-potongan ceramah dan lain sebagainya sehingga menjadi bumerang yang mematikan buat pasangannya. Akhirnya kepandaian antum menyampaikan nasihat enggak sepandai Google yang ditonton itu gitu loh. Ini yang terjadi sekarang. Akhirnya terkesan membingungkan. Kita punya istri baik sama ojol, galak sama suami, betul? Iya, mau ojol sampai abang lama banget sih bang, ya Allah. Am lagi apa sih? Coba. Dan lain-lain nantinya. Ya, sebenarnya sih kalau sudah bicara dakwah, nasihat Nabi bukan nasihat ana yang nyampe ke antum. Nabi hanya mengatakan asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Berarti wibawa kita hilang nih. Ya, wibawa kita hilang. Apa kalau kata Nabi, Allah letakkan di hati musuh kita itu hilangnya rasa respek sama kita. Diletakkan pada hati kita yang dikatakan wahan. Hubud dunia wa qariyatul maut. Kita nih laki-laki terlalu cinta dunia sama pekerjaan. Sehingga kita takut dengan kematian, takut dengan kegagalan. Pengen ngomong tegas takut cerai. Pengen marah dikit takut jadi ribut. Akhirnya udah saya sih bukan takut, saya malas aja. Gitu loh. Udah, saya pikir terserah dia lah. Gak bisa terserah, ada ikatan kok terserah. Memang kita gak tanggung dosa istri. Cuma kan ijab kabul kita mindahin tanggung jawab dari pundak ayahnya ke pundak kita kan. Kalau anda tidak menasihatinya, dosa istri ya dosa anda. Kalau anda menasihati dia gak berubah, urusan dia sama Allah. Kitanya jangan diem, misi nikahnya diperjelas. Tujuan nikah cuma satu, apa tujuan nikah? Mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Apa umat hari kiamat yang banyak? Bukan jumlah anak, mungkin dia, mungkin tidak. Karena enggak semua orang nikah punya anak. Tapi lebih kepada makna, laki-laki menikah jadi suami yang baik, perempuan nikah jadi istri yang baik. Antum ukur, dengan dia antum jadi baik tidak? Kalau enggak cerai. Sesimpel itu. Karena nikah ibadah, cerai pun ibadah. Hari gini kita takut dikata orang. Oh, kan gitu Ustaz. Apa kata orang tak kalau aku bercerai? Ini muskilah antum. Beragama karena orang. Kajian tauhid di mana-mana. Anti syirik. Sama bini takut musyrik. Wallah musyrik. Enggak usah ngeles. Bukan takut. Takut antum. Sudah. Sudah kalau antum takut kita enggak bisa ngebahas lagi sudah. Ya. Asli nafsa. Ya, sudah kan nafsa. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya ini titipan dari HP. Ustaz, saya minta nasihatnya. Qadarullah, sudah 3 bulan ini saya kehilangan ibu saya. Karena beliau satu-satunya yang masih bersama saya. Saya masih sering bersedih, Ustaz. Masih sering menangis melihat teman-teman seumuran masih punya orang tua lengkap. Saya ditinggal bapak ketika umur saya 13 tahun dan ditinggal ibu ketika umur saya sekarang 30 tahun. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Naam. Semoga Allah lapangkan kubur ibu antum. Jadikan taman-taman surga insyaallah ya, dan menanti antum di pintu surga nanti insyaallah ya. Yang merasakan kehilangan orang tua bukan cuma antum akhi. Bahkan nabi kita pun yatim piatu. Dan banyak orang-orang alim yang diuji dengan hilangnya orang tua. Dan itu enggak menghentikan kita untuk berbakti sama orang tua. Sehingga bakti kita ke orang tua itu enggak terhalang dinding barzah. Demi Allah. Ya. Yang dibutuhkan orang tua antum hari ini, doa anak yang soleh. Maka bukan doa anak yang lemah menangis karena takdir. Antum mau komplain dengan takdir Tuhan atas kematian orang tua antum? La wallahi. Ya. Gak boleh. Kenapa? Karena yang namanya manusia, Allah sudah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ada anak kehilangan orang tua, ada orang tua kehilangan anak. Dulu ada hikayat zaman Rasul tuh, orang tua yang kehilangan anak. Allah panggil Jibril, tanya sama malaikat maut. Apakah dia mengambil buah hati seorang ibu? Iya. Tanya bagaimana kondisi ibu tersebut? Istirja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibnillah baitan fil jannah wa samahu bil hamdi. Karena dia tidak komplain dengan takdir, bangunkan dia istana di surga, berikan nama Baitul Hamdi. Allah tidak mungkin tidak menggantikan yang lebih baik gitulah. Sehingga ini yang terbaik buat antum. Mungkin kalau orang tua masih hidup, antum suka pegel dengan usia tuanya. Apalagi kan orang tua kan makin tua makin banyak membuat masalah, betul? Antum gak kuat menghardik mencaci, tapi dengan begini kan antum menangis, antum bangun malam, antum angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya. Atau semoga Allah mudahkan rezeki antum, antum tawaf di Ka'bah, tempelkan pipi antum di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Mintalah sama Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahummaghfirlah warhamhuma, seterusnya. Doa, doa, doa. Itu bukti bakti kita sama beliau. Bukan berkeluh kesah, bukan. Karena yang namanya mati pasti. Enggak kita ya orang tua kita. Orang Islam enggak boleh takut mati. Suruh persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bagaimana kita mau ke surga kalau kita enggak mati? Mau ke surga? Mau. Mati? Ogah. Lu kata ke surga naik Grab. Gitu kan enggak bisa. Ini yang kita kurang bahas tentang kematian. Kita cuma jadi korban tontonan film. Ya, siksa kubur. Bangkit dari kubur. Kuburan keramat. Gitu, menakutkan gitu kan. Nah, ini. Makanya jangan suka menonton tontonan yang gak layak untuk menuntun kita lah. Ya. Allah, kubur buat orang baik itu. Raudhatun min riyadil jannah. Lubang surga insya Allah. Itu mesti kita persiapkan. Jadi, saran anak sama antum. Banyak baca-baca biografi orang-orang soleh. Yang dia juga nyaris diuji oleh Allah dengan wafatnya orang tua, baik ibu maupun ayah beliau. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Ini minta nasihatnya untuk para asatidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana sangat cinta kepada asatidah. Namun ana perhatikan sepertinya asatidah di Prabu Mulih sudah mulai jadi kelas berat. Badannya sudah mulai gendut-gendut, Ustaz. Agar kemudian mungkin kurang olahraga. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu. Ya Rob, semoga Allah jaga ya hati guru-guru kita semua insyaallah ya. Dan diistiqomahkan dalam menuntut ilmu tentunya. Kita hidup di zaman di mana ulama ini sedikit. Yang banyak ustaz. Ya, sehingga kalau zaman dulu kan ulama banyak, sedikit ustaz. Sehingga saling tahjir itu wajar antar ulama lah. Kalau sekarang bukan ulama yang saling tahjir, ustaz saling tahjir gitu lah. Cuma gara-gara beda alma mater. Cuma gara-gara beda madzhab. Dia enggak tahu makna tahjir. Solusinya ya menuntut ilmu, bukan berdebat. Ya. Bertendanglah ke orang-orang soleh, duduklah di majelis ulama. Beberapa bulan yang lalu saya masih duduk di majelisnya saya Suhaimi di Madinah. Dan duduk bersama para masyaikh lain, dengerin ceramah beliau itu ya. Senang aja, padahal yang beliau ucapkan saya Suhaimi ini, gerakan bibirnya pun kadang-kadang kita ikuti karena dalilnya kita paham juga gitu ya. Tapi banyak orang-orang yang lebih beralim ketimbang kita duduk juga sama. Orang-orang tuh tahalli fi talabil ilm. Mereka tuh merasakan manisnya nuntut ilmu. Karena nasihat Imam Syafi'i itu lazaman, nuntut ilmu itu panjang waktu. Jangan sungkan buat belajar, wallahi jangan sungkan buat belajar. Dan enggak ada kata berhenti buat belajar. Nah, sifat orang belajar itu kata ulama kayak gelas kosong. Jadilah gelas kosong dalam menuntut ilmu, gampang diisi. Sehingga kalau nuntut ilmu kayak gelas penuh, luber. Bijaklah untuk menerima nasihat. Ungzur maqala, wala tangzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Gitulah. Ini bijak. Belajar solusi buat kita insyaAllah. Kemudian, jangan pernah menjadikan kebiasaan mencari uang dalam dakwah. Saya datang ke markas Albani di Yordan. Bertemu dengan teman-teman di sana. Saya tanya sama mereka. Di sini enggak ada kajian pagi, enggak ada kajian siang. Anda pengen duduk di majelis para masyaikh, ahlu hadisnya banyak, saudara. Mereka bilang, "Ustaz, di sini enggak ada majelis pagi maupun siang, Ustaz. Nanti asar." Kan sarangnya ulama ini, ulama banyak di sini. Nah, Ustaz, guru-guru kami kalau pagi gini, Ustaz, mereka bekerja. Ada yang bawa ojol mobil motor nge-grab. Ada yang jadi petani, bercocok tanam. Ada yang jadi kuli panggul. Ada yang jadi tukang bangunan, apa? Kuli bangunan. Ada yang buka reparasi jam. Ada yang berdagang. Tapi nanti asar, mereka berganti pakaian, mereka buka majlis di sini. Ana dengar kayak begitu, kayak disuruh wudu pakai air kobokan nasi padang, misalnya. Allahu Akbar. Ini orang-orang alim. Mereka bedakan antara dunia dengan akhirat. Mereka tegakkan syariat yang mengatakan wa ja'alna naharan ma'asan. Kujadikan siang untuk bekerja. Wa ja'alna lailan libasan. Padahal mereka layak dimuliakan. Mereka kerja. Karena mereka butuh nafkah buat anak-anak mereka, bukan menjual agama. Nah, ini penting para guru, para ustaz, yuk kita kerja. Ini Indonesia gampang sekali kita kerja sudah. Jangan bilang susah, udah dibilangin tadi ya, jangan kalah sama sembilan cacing gitu gitulah. Bukan tat, antum enggak tahu sih tat. Prabu Muli keras, keras. Ente lembek kayak Yupi, saya bilang begitu. Lawang negeri yang subur kok enggak bisa menaklukkan dunia. Wallah, dua pekan yang lalu saya sholat Jumat di Madinah. Khatib di khutbah yang kedua berdoa minta hujan. Selesai sholat saya ngomong sama para asatid yang sambil saya, bro, itu dengar gak tadi saya berdoa apa? Iya, dia minta hujan. Nah, subhanallah ya, negeri Haramain, ada Ka'bah, ada Nabawi, ada Rasul di sini, ada para sahabat di Baqi. Urusan hujan minta. Urusan hujan minta, itu pun gak keturutan tuh hari kagak hujan. Kita di Indonesia, di Prabu Muli, ya, gak pernah minta hujan mulu, betul subhanallah. Apalagi kami orang Bogor sampai lupa cara minta dua hujan gitu. Tiap hari hujan di sana. Kitanya enggak ngerti sindiran Tuhan. Ini negeri agrari. Di Arab itu untuk menumbuhkan satu pohon butuh 30 real. Ada selang air yang dibuka tiap hari. Negeri kita enggak usah pakai selang air. Sampai capek pohon terima air. Negeri ini antum beli kacang hijau, lupa diangkat, pagi jadi toge. Subhanallah. Ini negeri subhanallah. Ya. Apapun tumbuh, ah, korma enggak tumbuh, ini makanya ngayap, jangan ngendon di Prabu Muli, negeri ini luas. Siapa bilang cuma enggak ada korma di negeri kita. Ini Cirebon, Lombok, Ciwide, Jambi ada ini. Ya. Pembudidayaan korma, bahkan kemarin perlombaan korma di Dubai, ya, korma kita tuh the best fruit in the world number 5. Buah terbaik nomor 5 di dunia. Ini negeri semuanya ada. Yang bikin wangi haromain, ya ini garunya Papua. Kayu terbaik, furnitur Itali, kayu negeri kita, ya Sumatera, ya Kalimantan, ya lainnya. Yang sekarang pada botak lo digunung sama pejabat-pejabat remeng gitu. Rakyatnya dibikin bodoh, gak paham, jadi budak di negeri sendiri. Negeri yang gampang air turun buat menanam, malah jadi industri. Kita kufur nikmat, itu masalah kita. Sampai ada cerita lucu saat kemarin itu ya. Ada anak-anak tanya sama bapaknya orang Betawi. Lucu aja kalau ngomong Betawi ya. Beh, pohon padi kayak gimana sih beh? Katanya. Dia nanya pohon padi. Kata babi kan lu makan tiap hari lu gak tahu pohonnya. Kagak pernah lihat beh. Lu lihat Pancasila dah. Ada padi dan kapas gitu dia bilang. Saking anak sekarang pohon padi pun gak tahu. Ya Rabb. Subhanallah. Kita tersindir dengan nasihat ulama. Ayam mati di lumbung. Bukan tidak ada makanan. Padi banyak cuma tidak bisa ngolah. Padi jadi nasi goreng. Itu masalah kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita insyaAllah ya. Hayakum Allah. Itu aja kali Ustaz ya. Akhirul Tayyib.